Ojo sumelang, aku isi sayang, sayang Rusliramu. Rino kawan weni, mong tansah kelingan, nandang kangen marang. Cadangan tresnomu sing bisa ganteni slirane nene.